Semerbak memenuhi angkasa beralih minggu. Untung bunga semua serentak mekar menyebar wangi. Untuk menyambut Dewi Muni meniti pelangi kembangkan sutra ungu melambai merinya rasa semerbak memenuhi angkasa beralih semua serentak mekar menyebar wangi. Untuk